Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الإمام سعدي رحمه الله قال: ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan dan ta'liq terhadap kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan. Berkata Imam Sa'di, ketika Allah mengagungkan Ibrahim dengan demikian pengagungan, dimuliakan Ibrahim alaihi salam sebagaimana pada ayat-ayat yang lalu, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya imam. Karena Ibrahim telah diuji oleh Allah dengan sekian ujian dan semuanya terlewatkan oleh Ibrahim alaihi salam. Semuanya mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekian ujian-ujian yang amat sangat berat. Ya, yang mungkin jika diberikan kepada manusia tidak akan mampu mereka untuk mengemban ujian-ujian tersebut. Namun Allah berikan kepada Ibrahim dan Ibrahim pun melakukan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah diberitakan tentang sifatnya yang sempurna sebagai seorang yang berserah diri, sebagai seorang yang taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dijadikan imam. Ya, diberikan keimaman kepada Ibrahim dan juga kepada anak keturunannya. Ya, maka dari anak keturunannya di sana diketahui banyak sekali yang diangkat sebagai nabi dan rasul, termasuk di antara yang terbaik daripada mereka adalah Nabi kita alaihi salatu wa atamma taslim, Muhammad ibn Abdullah. Dan Allah telah memberitakan tentang sifatnya yang sempurna. Kemudian Allah berfirman, qala wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiya nafsa walaqad istafainahu fid dunya وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang menginginkan agama selain agama Ibrahim, tidak lain ini adalah dari kebodohannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihnya di dunia, dan di akhirat pun Ibrahim termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah berkata kepadanya, aslim, berserah dirilah. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka aku berislam, aku berserah diri, kata Ibrahim, kepada Rabb yang memiliki semesta alam ini. Kemudian Ibrahim pun mewasiatkan dengannya, yaitu dengan kalimat tadi, kalimatul Islam, kepada anak-anaknya dan juga kepada Ya'qub, seraya menyatakan, wahai anakku, sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam atau dalam berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Am kuntum syuhada, atau kalian menyaksikan, idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub berada pada penghujung hidupnya, menjelang kematiannya, idh qala libanihi, ketika berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apalah, apa yang kalian sembah setelah aku tiada. Qalu na'budu ilahaka, maka anak-anaknya pun menjawab, kami menyembah sesembahanmu, wa ilaha abaika, dan sesembahan bapak-bapakmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu sesembahannya Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, ilahan wahidan, semuanya adalah satu ilah, wa nahnu lahum muslimun, dan kami pun berserah diri kepada ilah tersebut. Tilka ummatun qad khalat, kata Allah, umat tersebut telah lalu, ya, laha ma kasabat, maka bagi mereka apa yang mereka lakukan, walakum ma kasabtun, dan bagi kalian atas apa yang mereka atau apa yang kalian lakukan, dan janganlah kalian bertanya atas apa yang mereka kerjakan. Ini surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 134. Qala al-Imam Syadi rahimahullah, qala ay ma yarghabu an millati Ibrahima ba'da ma 'urifa min fadlihi illa man safiya nafsa. Pada ayat yang pertama, kata Imam Syadi rahimahullah, tidaklah seseorang menginginkan, makna raghiba yarghabu, dikatakan raghiba anhu, yaitu dia ingin sesuatu yang selainnya. Ya, ketika dikatakan raghiba fihi, dia ingin sesuatu itu. Tapi ketika dikatakan raghiba anhu, dia ingin sesuatu yang selainnya. Maka maknanya wa man yarghabu an millati Ibrahim, yaitu siapa yang menginginkan millah atau agama selain agama yang diberikan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kejahilannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada ayat-ayat yang sudah kita baca, telah memilih Ibrahim untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri memberikan kemuliaan kepada Ibrahim untuk kita semua mengikuti agama Ibrahim. Wa anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Maka ini kemuliaan bagi Ibrahim, dan Allah sendiri yang memilih untuk kita itu agama setelahnya, baik itu Yahudi, baik itu Nasara. Dan agama kita pun diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Ya. yang intinya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan, mentauhidkan Allah azza wa jal. Qala ba'dama urifa min fadli, setelah diketahui tentang keutamaan daripada Ibrahim alaihissalam, tidaklah mereka memilih selain Ibrahim kecuali dari kebodohan. Ya, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, illa man safiha nafsa, kata beliau, yaitu dari kezaliman dirinya sendiri. Ya, dari kezalimannya. Kata Imam Musa'di, ay jahilaha wa mtahanaha, dia telah jahil terhadap hakikat kemuliaan Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam. Dan dia telah merendahkan agama yang diberikan kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa radhiya laha bid-dun, dan ridha dengan dun, yaitu hakir. Dia ridha dengan kehinaan terhadap agama tersebut. Wa ba'aha bi shafqatil maghbun, dan dia telah menjual millah tersebut dengan shafqatil maghbun. Shafqah aslinya adalah jual beli. Dia membeli sesuatu dengan cara dia memegang atau memukul, ini harus saya beli, yaitu dengan paksa. Tidak tahu dia untung atau tidak, ya, pokoknya harus, ini sudah punya saya. Maka dia telah menjual dengan shafqah, arti paksa. Dia harus mengambil itu, agama selain Ibrahim. Maka hakikatnya dia maghbun, dia tertipu. Dia menjual, ya. Biasanya orang jualan ini dapat faedah, namun ini tidak. Dia tertipu dengan mengambil selain millah Ibrahim, ya. Ayat ini barakallahu fikum, sebagaimana diriwayatkan dari Qatadah dan selainnya, diturunkan kepada Yahudi dan Nasara ketika mereka berbangga-bangga dengan agama mereka dan menisbatkan agama mereka kepada Ibrahim alaihi salam. Wa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan, Ibrahim bukanlah Yahudi wala Nasrani, ya. Namun Ibrahim adalah yang berserah diri, yang berislam, yang memegang hakikat daripada ajaran Islam, yaitu Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebelum Nabi kita alaihissalatu wassalam, diturunkan kepada mereka. Artinya mereka ini safiha nafsah, dengan dia memilih agama tersebut dia bodoh, dia jahil dengan itu. Dia dungu ketika memilih agama selain Islam, karena dia akan tertipu pada akhirnya. Tidak ada keuntungan yang dia dapat, namun kerugian yang besar yang akan dia peroleh ketika memilih selain Islam. Dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi bahwasanya ayat ini diturunkan karena sebab Abdullah bin Salam yang mengajak anak saudaranya untuk masuk Islam. Ya. Kemudian di sana disampaikan, tidakkah engkau tahu di dalam Taurat, ya, Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan, inni ba'ithun min waladi Ismail nabiyan. Aku sesungguhnya telah mengutus dari anak keturunan Ismail seorang nabi, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Ya. Faman amana bihi faqad ihtada. Barang siapa yang beriman dengannya, dengan nabi tersebut, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Waman kafara, dan barang siapa kafara atau barang siapa lam yu'min bihi, tidak beriman dengannya, fahuwa mal'un, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi wallahu alam atas keabsahan daripada riwayat tersebut, karena riwayat-riwayat yang diriwayatkan banyak berasal dari Israiliyat, yang dimana mauqif seorang mukmin, mauqif seorang muslim terhadap Israiliyat sebagaimana kita ketahui, yaitu la nukadzib wa la nusaddiq, kita tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan, namun maknanya sahih, maknanya benar, ya, di dalam Al-Quran yang semakna, ya, dijumpai, ya. Falamma ja'ahum bil bayyinah, atau sebelumnya diutus seorang wa idz qala Isa ibn Maryam, ketika berkata Isa ibn Maryam, inni rasulullah ilaikum, aku adalah rasul yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, membenarkan atas apa yang ada padaku dari Taurat, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan membawa kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahnya namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinan qalu hadza sihrun mubin, ketika datang dengan penjelasan-penjelasan maka dikatakan ini adalah sebuah sihir dan sebagainya, dikatakan pendusta, dikatakan ini, dikatakan begitu. Fa'ala kulli hal, di dalam Al-Quran ada yang semakna dengan ini, yang intinya Allah mengutus Nabi di akhir zaman, dan ini sesuai dengan apa yang didoakan oleh Ibrahim dan Ismail, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, yang dimaksud adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Qala kama annahu la arshada wa akmala mimman raghiba fi millati Ibrahim, sebagaimana tidak ada yang lebih mendapatkan petunjuk dan lebih sempurna dari siapa-siapa yang berada di atas agama dan millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Thumma akhbara an halatihi fi dunya wal akhirah. Kemudian Allah memberitakan tentang keadaannya di dunia dan di akhirat. Dan ini di antara illahnya, di antara sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang memilih agama selain agama Ibrahim ini didasari dengan kebodohan, didasari dengan kezaliman dirinya. Karena Allah menyatakan qala walaqad istafainahu fid dunya. Allah memberitakan keadaannya di dunia dan di akhirat, kata Allah, kami telah memilihnya di dunia. Mengapa Anda memilih selainnya? Pertanyaan ini ditujukan kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara dan sair al-adiyan dan seluruh agama, ya, yang menyelisihi millah Ibrahim, yang menyelisihi al-hanifiyah. Oh, kami telah memilihnya di dunia. Kenapa Anda dengan sengaja memilih agama selain agama al-hanifiyah? Ay ikhtarnahu wafaknahu lil'amal. Kami telah memilihnya dan kami telah memberikannya taufik untuk terus beramal, ya, untuk terus beramal soleh. Dengan sekian amalan-amalan yang dilakukan oleh Ibrahim, diantaranya adalah bina'ul Ka'bah, membangun Ka'bah, amalan yang berat. Ya. Kalau kita melihat bagaimana besarnya Ka'bah, kemudian Ismail bersama bapaknya Ibrahim mengerjakan hanya berdua, ini suatu hal yang luar biasa. Ya, artinya ini adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang menyaksikan Ka'bah, amat sangat besar dan amat sangat kokoh. Ya, bangunannya amat sangat kokoh. Walaupun sederhana. Allati sara biha minal mustafain al akhyar, yang dengan taufik dan amalan-amalan yang dilakukan oleh Ibrahim maka beliau menjadi mustafainal akhyar, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq, yaitu sebutkan ya hamba-hamba kami Ibrahim dan Ishaq, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innahum laminal mustafainal akhyar, dan mereka adalah termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa innahu fil akhirati laminas salihin. Itu tadi keadaannya di dunia. Di dunia menjadi orang pilihan. Ya. Di akhirat pun kata Allah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Termasuk orang-orang yang soleh. Dikumpulkan dengan mereka orang-orang yang soleh dari Bani Adam adalah yang telah menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Artinya sempurna. Ya, sempurna keadaan Ibrahim alaihi salam. Soleh di dunia dan soleh juga di akhirat. Qala alladzina qala lahu idz qala lahu rabbuhu aslim, itu alladzina yang di mana mereka ini idz qala lahu, ketika berkata kepadanya Rabbnya, itu Allah ketika menyatakan kepadanya aslim, yaitu berserahlah diri kepada Allah. Qala, maka Ibrahim pun berkata, qala imtithalan li rabbih, itu Imam Sa'di memberikan penjelasan yang dikatakan oleh Ibrahim dalam rangka apa? Menerapkan apa yang diperintahkan Allah. Aslim, berserah dirilah. Maka Ibrahim pun menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Maka aku telah memasrahkan diri, telah berislam kepada Rabb yang menguasai seluruh alam ini. Ya. Melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ikhlasan, yaitu Ibrahim menyatakan itu dengan penuh keikhlasan. Ya. Karena ikhlas ini adalah merupakan syarat utama ya dalam setiap ibadah. Syarat utama di dalam setiap ibadah. Ikhlas yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga Ibrahim mencontohkan ikhlasan dengan penuh keikhlasan, wa tauhidan, dan dengan betul-betul mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya apapun itu, baik itu malaikat, baik itu pohon, baik itu berhala dan seterusnya. Bahkan sebaliknya, Ibrahimlah yang telah menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang ada di zamannya. Ya, ini di antara kelebihan Ibrahim alaihi salam, menghancurkan berhala-berhala yang ada. Qala wa muhabbatan, yaitu dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah merupakan rukun daripada ibadah seseorang. Artinya di sana ada syarat-syarat di dalam beribadah, yaitu ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan apa yang diajarkan. Kemudian rukun ya, di antaranya adalah muhabbah. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali kita cinta. Ya. Begitu juga al-khauf, rasa takut. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali kita pun juga takut kepada Allah, takut akan azab-azabnya. Di samping di sana ada mahabbah. Begitu juga dengan ar-raja, dengan penuh pengharapan. Kita mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tergabung dalam ibadah kita tiga unsur ini. Sehingga sempurna ibadah seseorang. Dengan dua syarat tadi, mengikhlaskan hanya kepada Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka ini pun yang juga dilakukan oleh Ibrahim, muhabbatan, yaitu dalam rangka cinta kepada Allah, wa inabah, dan penuh dengan inabah, yaitu berserah diri, ya, nu min anwa'i taubah, ya. Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berinabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana at-tauhidu lillahi na'tah, maka tauhid adalah merupakan bagian daripada sifat Ibrahim alaihi salam. Mentauhidkan Allah, memasrahkan semuanya hanya kepada Allah, dengan mentauhidkan, mengesakan Allah di dalam peribadatan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah adalah merupakan sifat Nabi Ibrahim alaihi assalam. Qala thumma warathahu fi dhurriyatihi wa wassahum bihi wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibih wa tawarathat fihim hatta wasalat li Ya'qub fawassa biha banihi. Kemudian Ibrahim pun mewaris kepada anak keturunannya, diambil dari firman Allah, wa biha Ibrahim, ya, Ibrahim mewasiatkan, ai mewajibkan, ya, Ibrahim bukan hanya sekedar mewasiatkan namun mewajibkan, karena wasiat adalah termasuk yang wajib untuk ditunaikan, ya. Oleh karenanya Allah ketika berfirman di dalam Al-Quran, wa wassainal insan biwalidayhi husnan, kami telah mewasiatkan kepada manusia, maknanya wasiat di sini wa umirna, kami telah memerintahkan. Maka Ibrahim pun memerintahkan kepada anak-anaknya, ya. Anak-anak Ibrahim sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah, disebutkan, ya, yang pertama dari istri Ibrahim alaihissalam yang bernama Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah, dari bangsa Kipti, ya, bangsa Kipti masih ada sampai sekarang, ya, bangsa tersebut masih ada menisbatkan diri kepada bangsa tersebut yang Allahu a'lam kebanyakannya mereka berada di atas agama, kebanyakannya Nasrani, ya, kebanyakannya. Dilahirkan di sana Ismail. Ya. Adapun di zaman dahulu mereka adalah yang, ya, banyak menyembah berhala, Allahu a'lam bissawab. Dilahirkan di sana Ismail oleh Hajar dengan istri Hajar Al-Qibtiyah. Kemudian setelahnya Ibrahim menikah dengan Sarah, yang kebetulan Sarah merupakan anak dari pamannya sendiri. Ya, menikahi Sarah dan dilahirkan di sana Ishaq. Ya. Ishaq pun juga bapak daripada Ya'qub. Ya, bapak daripada Ya'qub. Kemudian setelah itu Ibrahim pun menikah kembali, ya, tadi dengan Sarah, sebelumnya dengan Hajar, kemudian Ibrahim menikah kembali dengan Konturah bintu Yaktun, ya, dengan Konturah bintu Yaktun, yang kemudian di sana Konturah bintu Yaktun dari Kan'an, ya, Al-Kan'aniyah. Di sana diberikan 6 orang anak. Diberikan 6 orang anak. Ada yang namanya Madian, ya. Ada yang namanya Zamran, ada yang namanya Saraj, ada yang namanya Yaqishan, ya, ada yang namanya Nashaq. Ya, ini ada beberapa nama, kemudian satu tidak disebut di sana. Ya, siapa namanya wallahu alam. Ini yang ketiga dari istri yang ketiga. Kemudian menikah kembali dengan istri yang keempat namanya Hajun. Ya, istrinya namanya Hajun binti Amin. Di sana diberikan 5 orang anak. Jadi berapa anaknya? Ya. Dari Konturo ada 6, dari Hajun ada 5. Berarti 11 ditambah Ishak dan juga Ismail. Berarti 13. Diberi nama Kaisan, ya, anaknya Hajun ini. Ada yang namanya Suraj, ada yang namanya Amim dengan Mim, ada yang namanya Lutan, ada yang namanya Nafis. 5 orang anak daripada Ibrahim dari istri yang keempat. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yang dimana Ibnu Katsir juga menukilkan dari sebuah kitab yang berjudul Ta'rif al-Alam, Ta'rif wal-Alam, karya Abu Al-Qasim As-Suhaili. Ya. Fa'ala kulli hal, Ibrahim, ya, karena cintanya, karena sayangnya dengan anak keturunannya, dan ini adalah sebuah apa? Sebuah tabiat, sebuah kewajaran dari seseorang ketika khawatir terhadap anak-anaknya. Maka Ibrahim pun mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya, mewariskan kepada zuriyahnya dengan kalimat tersebut. Ya, dikatakan wasiat daripada millah ada 2 pendapat di antara para mufassirin. Apa yang diwasiatkan? Ada yang menyatakan millah, ada yang menyatakan kalimah. Ya, yaitu kalimat aslamtu li rabbil alamin, yaitu kalimat tersebut dijadikan apa? Ya, ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibih. Kalimat yang menurun kepada generasi setelahnya. Wa tawarathat, dan kalimat tersebut terwariskan kepada mereka anak keturunan daripada Ibrahim. Hatta wasalat li Ya'qub, sampai kalimat tersebut diterima oleh Ya'qub alaihi assalam. Dan Ya'qub pun juga mewasiatkan kepada anaknya. Qala fa antum ya bani Ya'qub. Bani Ya'qub adalah masih keturunan Ibrahim. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Wahai bani Ya'qub, qad wassakum abukum bil khususi. Wahai anak keturunan Ya'qub, bapak kalian secara khusus telah mewasiatkan kepada kalian. Fayajibu alaikum kamalul inqiyad, maka wajib bagi kalian untuk menundukkan diri dan menyerahkan diri secara sempurna. Wattiba khatamil anbiya, dan mengikuti nabi yang terakhir. Ini wasiat diberikan kepada mereka. Qala ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Diambil dari firman Allah, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Ay ikhtarahu wa takhayyarahu lakum rahmatan bikum. Yaitu, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian. Maka pemilihan tersebut, kata Imam Sa'di rahimahullah, rahmatan bikum, sebagai kasih sayang bagi kalian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidaklah ada perintah atau tidaklah ada larangan, ini semua tidak lain dan tidak bukan kembali kepada kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini karena kasih sayangnya Allah kepada kita semua, sehingga kita diselamatkan dari berbagai macam azab. Ya. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai rahmah untuk seluruh alam, untuk seluruh alam. Qala wa ihsanan ilaikum, dan sebagai perbuatan ihsan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya faqumu bihi, maka berpeganglah dengannya, ikutilah apa yang sudah Allah perintahkan, karena Allah tidaklah memberikan itu kecuali karena Allah sayang dan Allah sedang berbuat ihsan kepada kita. Wattasifu bi syara'ihi, dan peganglah ya syariat-syariatnya. Wansabighu bi akhlaqihi, dan beragamalah dengan akhlak-akhlaknya ya. Hatta tastamiru ala dzalik, sampai kalian terus dalam keadaan demikian. Fala ya'tikumul maut, kematian tidak akan datang kepada kalian kecuali antum alaihi, kecuali antum berada pada agama tersebut, berada pada penyerahan diri kepada Allah, berada pada keislaman kalian. Li'anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, karena kata Imam Musa'idin rahimahullah, barang siapa yang hidup kemudian dia terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan fat dengan sesuatu tersebut. Nas'alullah as-salamah, nas'alullah husnul khatimah, semoga Allah memberikan kita husnul khatimah. Man mata 'ala syai'in wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi, dan barang siapa yang meninggal atas sesuatu maka dia akan dibangkitkan dengannya. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, bu'itsa 'alaihi. Dan ini bukanlah omong kosong, barakallahu fikum. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi, barang siapa yang diwafatkan dengan sebuah kebiasaan, in kana khairan fa khair, ya, jika kebiasaan tersebut baik maka harapannya dia akan diwafatkan dan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Jika kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang jelek, kebiasaan mencaci maki manusia, kebiasaan melanggar aturan-aturan Allah, melanggar perintah-perintah Allah, bu'itsa 'alaihi, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Oleh karenanya dikatakan di sini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan berada di atas agama Islam, berada di atas agama Ibrahim, terus mentauhidkan Allah, terus diberikan as-sabat. Karena seseorang ketika diberikan as-sabat di dunia, maka Allah pun akan memberikan as-sabat di akhirat, sebagaimana yang Allah firmankan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya, Allah akan memberikan ketetapan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunianya dengan ucapan yang tsabit. Maka kata Allah, wa fil akhirah, begitu juga di akhiratnya, maka dia akan diberikan as-sabat. Nas'alullaha husnul khatimah, nas'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum ala sabilir rasyad wa ala hadha dinil qawim wa ala sunnatin nabiyyina alaihi salatu wassalam. Kami cukupkan sampai di sini sisa daripada pembahasan ini biiznillah. Akan kita baca kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.